Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik yang hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi melalui 756 AM ataupun Bandung melalui 1476 AM juga, di Lampung melalui 91,1 FM, di Berau melalui 95,1 FM, Tanjung Pinang melalui 96 FM, dan juga Pontianak 101,4 FM. Juga para onliner melalui streaming Radio Roja, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid. Pertemuan kira-kira 2 Jumat atau 3 Jumat yang lalu, kita sudah sampai pada bab tentang firman Allah, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan merekalah yang diciptakan? Yang dimaksud dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya dalam hal berdoa. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalilnya salah satunya sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Anas. Kata Anas, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Kata Anas, Nabi alaihi salatu wasalam terluka pada perang Uhud, sehingga gigi-gigi taringnya pun copot, pecah, tanggal. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana mungkin satu kaum akan berbahagia bila mereka melukai Nabi mereka. Berdasarkan kejadian ini, turun ayat surah Ali Imran 128, Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusanmu dalam hal ini sedikitpun. Maknanya ini bukanlah urusanmu, ini bukanlah tanggung jawabmu. Itu maknanya. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajr, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Kata Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam seusai ruku yang terakhir, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau berdoa, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan, dengan menyebut nama. Dalam riwayat lain, beliau menyebut tiga nama, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Harith bin Hisham. Ya Allah laknat tiga orang ini. Turunlah ayat dalam surah Ali Imran 128 ini, Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusanmu dalam hal ini sedikit pun. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat orang-orang tertentu dari orang-orang kafir yang melukai beliau di perang Uhud, lalu ditegur oleh Allah azza wa jalla dengan teguran bahwa ini bukanlah urusanmu. Apa maknanya dan apa kaitannya dengan perbuatan syirik? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa fil ayati khitabun lirrasul sallallahu alaihi wasallam qad shujja wajhuhu wa kusirat rubaiyatuhu. Ma'adhalik ma'adharahullahu subhanah fi kalimatin wahidah kaifa yuflihu qawmun syajju nabiyahum. Fa'idha kanal amru kathalik, fama balu biman siwahu. Falaysa lahu minal amri syai'un kal asnam wal awthan wal awliya wal anbiya. Fal amru kulluhu lillahi wahdah. Ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dilukai wajahnya dan tanggal gigi-gigi taringnya di perang Uhud. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bagaimana mungkin satu kaum yang telah melukai nabinya akan bahagia, lalu melaknat orang-orang dengan menyebut nama-nama tertentu, lalu turun teguran dari Allah, ini bukanlah urusanmu sedikitpun. Lihat, Nabi Muhammad SAW masih hidup, ditegur oleh Allah bahwa ini bukan urusannya. Karena seluruh urusan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak memiliki wewenang dan kekuasaan sedikit pun, apalagi selain beliau, seperti berhala-berhala, patung-patung, atau para wali, para nabi, tidak ada. Seluruh urusan berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah menciptakan seluruh alam sendirian, dan Allah menjadikan seluruh urusan pengurusan alam ini hanya di tangan Dia. Tidak ada makhluk yang memiliki peran keterlibatan dalam mengurus seluruh alam. Makhluk itu tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau madarat sekalipun kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Oleh karena itulah, kalau Nabi saja tidak memiliki hal itu padahal beliau masih hidup, apalagi selain Nabi. Orang-orang yang dianggap wali-wali yang soleh dan sudah mati, lebih tidak memiliki lagi kemampuan untuk memberi manfaat dan maslahat atau memberi madarat. Seluruh maslahat dan madarat hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah pertama dari hadis-hadis tadi yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, dan faedah itu menjelaskan kenapa ayat dan hadis itu dijadikan sebagai dalil untuk menganggap batil terhadap berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Selain itu, dari hadis ini pun didapat faedah lain, yaitu yajibul hadru min itlaqil lisan fima idza ra'al insan mubtalin bil ma'asi fala nastab'idu rahmatallahi minhu fa inna Allah ta'ala qad yatubu alaihi. Dari hadis ini wajib kita berhati-hati, wanti-wanti dari melepaskan lisan ketika melihat seseorang bergelimang dalam maksiat. Tidak boleh kita mengatakan orang itu terlaknat, orang itu akan masuk neraka, orang itu akan menjadi penghuni neraka. Karena mungkin saja Allah menganugerahkan hidayah taubat kepada orang itu sebelum meninggalnya. Termasuk orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu tiga orang, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harith bin Hisham. Ternyata tiga orang ini masuk Islam dan keislamannya bagus. Padahal tadinya sudah dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat lagi. Tapi ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusanmu dalam perkara ini sedikit pun. Ini bukan urusan, ini urusan Allah Azza wa Jalla. Lihat, perhatikan. Orang yang tadinya memiliki permusuhan yang dahsyat berubah menjadi orang yang sangat mencintai. Seluruh hati itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membolak-balikan hati setiap insan. Nabi SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam, Bani Adam itu kita, anak-anak Adam, itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Tadinya hati orang itu membenci Islam, memusuhi Islam. Oleh Allah dibalikan menjadi orang yang mencintai Islam, kemudian masuk Islam. Seandainya urusan itu seperti yang diduga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti tiga orang itu akan tetap dalam kekufurannya dan mati dalam keadaan kafir dan akan memperoleh azab. Tapi ternyata urusan seluruhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadap hati manusia. Contoh lain apa yang dialami oleh Usairim bin Abdul Ashar Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia tadinya orang yang sangat memusuhi Islam, terkenal dengan permusuhannya yang sangat kental kepada Islam. Ketika terjadi perang Uhud, Allah menganugerahkan hidayah kepada hati orang itu lalu masuk Islam. Tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tahu, para sahabat tidak tahu bahwa dia itu masuk Islam. Terus ternyata ikut perang dalam perang Uhud, membela kaum muslimin, memerangi kaum kafirin. Dan mati sebagai syahid. Seusai perang Uhud berlalu, orang-orang kemudian menemukan tubuh Usairim bin Abdul Ashar ini dalam keadaan masih hidup dan berada di akhir hayatnya lagi sekarat. Para sahabat kemudian bertanya, "Ma ja'abika ya fulan? Apa yang membuat kamu datang ke perang Uhud ini wahai fulan? Kenapa ikut perang membela kaum muslimin? Ahadabun ala qaumik aw rugbatan fil Islam?" Apakah kamu perang itu karena simpati kepada kaummu? Karena ini bangsa Ansar, penduduk asli Madinah tapi saat itu belum masuk Islam. Apakah ikut perang itu karena ada rasa fanatisme kesukuan sama-sama orang Madinah gitu kan? Mungkin saja ada orang yang ikut perang karena membela sukunya, golongannya. Atau karena hasratnya, kecenderungannya kepada Islam. Orang ini kemudian menjawab, bal rugbatun fil Islam. Saya ikut perang karena kecintaan saya kepada Islam. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa akhbiru anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersyahadat, bersaksi tidak ada ilah yang hak selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Beritahukan tentang aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu pun mati. Para sahabat menyampaikan berita ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu apa kata beliau? Huwa min ahlil jannah. Orang ini termasuk ahli surga. Berkata Syekh Al-Utsaimin, fahadar rajul lam yusalli lillahi raq'atan wahidah wa ma hadha ja'alahu Allah min ahlil jannah. Fallahu hakimun yahdi man yasha' li hikmatin wa yudillu man yasha' li hikmatin. Fal muhimmu annana la nastab'idu rahmatallahi azza wa jalla min ayyi insanin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang ini belum pernah sholat kepada Allah walaupun satu kali, satu rakaat. Tapi Allah menjadikan orang itu ahli surga. Allah itu maha hakim, maha bijaksana. Memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki karena hikmah tertentu. Dan menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki karena hikmah tertentu. Yang penting, yang jelas kita tidak boleh menjauhkan rahmat Allah dari siapapun, termasuk orang yang kafir, yang apa musyrik, yang bid'ah, yang maksiat sekalipun, selama orang itu masih hidup. Sebab kita tidak tahu akhir kehidupan dia. Sangat mungkin Allah menganugerahkan hidayah kepada orang itu sebelum matinya, lalu bertobat, dan bagus tobatnya, ibadah taqarrub kepada Allah dan mati dalam keadaan demikian, itu sangat mungkin. Walhasil seluruh urusan berada di tangan Allah, termasuk urusan hati manusia, bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. apalagi di tangan selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa andhir ashiratakal aqrabin. Kata Abu Hurairah, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau dalam surah Asy-Syu'ara 214 yang berbunyi wa andhir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan oleh muhai Muhammad keluarga-keluarga terdekatmu. Perintah Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perintahnya? Perintahnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, mendakwahi keluarga-keluarga terdekatnya. Berdirilah beliau setelah menerima instruksi wahyu Allah ini, kemudian berkata, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammadin sallini min mali masyi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai golongan Quraisy, atau dengan kalimat yang semisal dengan itu, yang dimaksud dengan wahai golongan Quraisy, Quraisy ini adalah nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Golongan yang tokoh-tokohnya merupakan orang tua leluhur dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya diseru, itu termasuk kerabat beliau. Ya ma'syarul Quraisy, wahai golongan Quraisy. Au kalimatan nahwaha, kata Ibnu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, atau dengan kalimat yang semakna dengan itu. Abu Hurairah ragu, kira-kira ya begitu, wahai golongan Quraisy, atau yang semakna dengan itu. Ishtaru anfusakum, makna ishtaru anfusakum, jual diri-diri kalian. Tapi maksud dari jual diri-diri kalian artinya selamatkan diri-diri kalian. Dari apa? Dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla dengan cara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ugni ankum minallahi syai'a. Makna la ugni ankum minallahi syai'a, la adfa'u au la anfa'u. La anfa'ukum bidaf'i syai'in ankum dunallah. Aku tidak bisa membela kalian dari Allah sedikitpun, dari azab Allah sedikitpun kalau kalian tidak beribadah kepadanya. Jadi Nabi SAW pun tidak bisa membela keluarganya sendiri dari murka dan azab Allah bila keluarganya tersebut menyimpang dari aturan Allah. Ini perkataan Nabi langsung. La ugni ankum minallahi syai'a, maknanya la anfa'ukum bidaf'i syai'in ankum dunallah. Aku tidak bisa memberi manfaat kepada kalian dengan menolak sedikit saja azab Allah yang Allah akan timpakan kepada kalian apabila Allah ingin mengazab kalian karena kedurhakaan kalian. Oleh karena itulah Nabi tidak bisa memberi manfaat atau madarat, jangankan kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Jin ayat 21 dan 22, Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Qul inni layyujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan oleh wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan oleh wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau maslahat kepada diri kalian. Katakan oleh wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatanku dari azab Allah kalau aku durhaka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk putrinya yaitu Fatimah, istri-istrinya, paman-pamannya yang merupakan kerabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian merasa langsung jadi ahli surga tanpa harus ibadah, tanpa harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu tidak ada. Coba lihat lagi. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Hei Abbas, putra dari Abdul Muttalib. Abbas ini paman Nabi SAW. Sebab Abdul Muttalib siapanya? Kakeknya. Abdul Muttalib punya banyak anak, di antara Abbas dan di antara Abdullah. Abdullah ini ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abbas ini pamannya atau uaknya kalau bahasa kita. Hei Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya. Arti Abdul Muttalib adalah hamba dari Al-Muttalib. Timbul pertanyaan, boleh enggak menisbatkan abdun kepada selain Allah? Abdun itu kan artinya hamba. Semua manusia hamba Allah. Tapi kenapa ini dinisbatkan kepada Al-Muttalib? Bolehkah tidak? Tentu saja tidak boleh. Lalu kenapa Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ini? Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Jawab, li anna hadha laysa insya'an bal huwa khabar. Fa ismuhu Abdul Muttalib walam yusammihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lakin ustuhira bi Abdul Muttalib. Walihada intama ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana an-nabiyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Ini bukanlah termasuk pembenaran, tapi ini khabar. Berita informasi bahwa memang nama kakeknya Abdul Muttalib dan namanya ini tidak dinamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah masyhur dengan sebutan Abdul Muttalib. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Barra bin Azib pernah beliau menyatakan, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang nabi yang tidak pernah berdusta. Aku adalah anak turunan Abdul Muttalib. Nabi SAW sendiri seperti itu. Oleh karena itu, kalau umpamanya ada seseorang yang sudah diberi nama dengan sebutan yang secara syar'i keliru, umpamanya Abdul Uzza atau Abdul Muttalib atau Abdul Lata dan yang sejenisnya, dan sudah masyhur, sudah diaktekan, sudah tercatat di dalam ijazah, kalau dia sudah punya ijazah, di dalam paspor, dalam surat nikah, maka tidak apa-apa. Sebab ini tidak termasuk iqrar, cuma menginformasikan perkara yang memang sudah terjadi. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW menyebut nama Abdul Muttalib sebagai nama bagi kakeknya tanpa bermaksud membenarkan penisbatan nama tersebut, tapi hanya menginformasikan nama yang sudah masyhur. Hey Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Hey Abbas, Abbas ini pamannya, kerabatnya, kerabat terdekatnya. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari murka Allah sedikit pun. Maksudnya bila kamu berdosa, berdurhaka, tidak bisa. Hey Sofia, ini bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ugni anki minallahi syai', aku pun tidak bisa menyelamatkan kamu dari murka Allah sedikit pun. Hey Fatimah binti Muhammad, nah ini putrinya. Putri yang sangat-sangat-sangat dicintai dan dikasihinya sampai menyatakan, faman adzaha faqad adzani. Siapa yang menyakiti putriku ini berarti dia telah menyakiti aku. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Fatimah. Apa kata Nabi? Ya Fatimah binta Muhammad. Sallini min mali masyiti. Hai Fatimah, putri Muhammad, mintalah kamu kepadaku hartaku semau kamu. Silakan, minta apa saja akan aku beri. La ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari murka atau azab Allah apabila kamu durhaka. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan keluarga terdekatnya, pamannya, ya, putrinya sendiri gitu ya. Kalau paman atau putrinya atau keluarga terdekatnya ini durhaka, menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak bisa apa-apa, tidak bisa menyelamatkan. Jadi merasa diri keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berarti sudah dijamin bisa apa? Langsung selamat dari murka dan azab Allah bila dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila dia ini tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tidak boleh kita melihat dan mengikuti orang dari turunannya. Turunannya ke atas siapa? Ada enggak hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Oh, pasti benar. Enggak begitu. Pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, bahkan putrinya Fatimah, Nabi tidak bisa menjalin mereka itu selamat hanya karena punya keturunan, punya hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Ini pernyataan Nabi SAW sendiri dalam hadisnya yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari. Coba lihat dalam juz yang ketiga halaman 272, dalam kitab Sahih Muslim juz yang pertama halaman 192. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak bisa menjamin keselamatan keluarganya, Fatimah, ya, anaknya, putrinya, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, Sofia, ya, bibinya, tidak bisa dijamin keselamatannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah setelah menjelaskan hadis ini, kata beliau, fahadha kalamun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li aqaribihil aqrabin. ammihi wa amatihi wa ibnatihi fama baluka fi man hum ab'ad fa adamu ighna'ihi anhum syai'an min babi aula. Inilah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat-kerabat terdekatnya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada putrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjamin keselamatan mereka kalau mereka menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang hubungan turunannya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adamu ighna'ihi anhum syai'an min babi aula, maka ketidakmampuan Nabi untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah dan murka Allah bila mereka berdosa, lebih-lebih lagi kalau Fatimah umpah berdosa, pamannya umpah Abbas, Sofiyah umpah ibibinya berdosa, menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan mereka dari murka dan azab Allah, apalagi kalau turunan-turunannya setelahnya yang jauh, turunan ke sekian puluh, sekian belas, sekian ratus gitu ya, tidak bisa itu diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba perhatikan apa yang diterangkan selanjutnya oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah setelah itu. Fa haula'i alladziina yata'allaquna birrasul wa yaluduna bihi wa yastajiruna bihi al-mawjudun fi hadzal zaman wa qablahu qad gharrahum asy-syaitan wajtalahum an tariqil haqq li'annahum ta'allaqu bima laysa bimuta'alliq bimuta'allaq id alladhi yanfa'u binisbah lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal iman wa wal imanu bihi wa ittiba'uhu. Orang-orang yang ta'aluk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'aluk itu apa? Bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersandar, berlindung, minta perlindungan, minta keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal pada zaman itu atau pada zaman sebelumnya, orang itu telah tertipu oleh setan dan disimpangkan dari jalan kebenaran karena mereka bergantung kepada sesuatu yang tidak layak dipakai untuk bergantung. Kita bergantungnya bukan kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak manfaat itu. Tapi yang manfaat adalah keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tiba kita kepada sunnah beliau, itu yang bermanfaat. Adapun langsung kepada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal dengan berdoa, ya Rasulullah di alam kubur berikan syafaatmu kepadaku, keliru itu. Jangankan kita yang enggak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Fatimah putrinya, bahkan Abbas pamannya, bahkan Sofiyah bibinya, kalau mereka menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kekerabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada manfaatnya untuk menyelamatkan diri mereka dari murka dan azab Allah azza wajalla. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah itu adalah keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba' kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi syirik, menjauhi kufur, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat. Itu yang bermanfaat. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin selamat dari murka dan azab Allah tapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikuti sunnah Nabi, hanya berdoa, wahai Rasulullah yang ada di alam kubur, tolong selamatkan saya dari murka dan azab Allah. Maka itu sedikit pun tidak ada manfaatnya. Sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung kepada putrinya, kepada pamannya, Nabi menyatakan, la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah Azza wa Jalla. Kepada Fatimah juga begitu. Ya Fatimah, sallini min mali masyi'ti, la ugni anki minallahi syai'. Hai Fatimah, minta kepadaku dari hartaku sekehendakmu. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah sedikit pun apabila kamu mendurhakainya. Di dalam hadis ini masih kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, fa fil hadithi imtithalun nabi sallallahu alaihi wasallam li amri rabbih fi qawlihi ta'ala wa andhir ashirataqal aqrabin fa innahu qama bihadzal amri atammal qiyam fada'a wa amma wa khassasa wa bayyana annahu la yunji ahadan min adzabillah bi ayyi wasilatin bal ladzi yunji huwal imanu bihi wattiba'u ma jaa bihi. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah Allah yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara 214, kata Allah, wa andhir asyirataqal aqrabin. Berikan peringatan hai Muhammad oleh kamu kepada keluargamu yang terdekat. Ini perintah langsung beliau berdiri menyebut nama-nama secara khusus. Disebutlah Abbas bin Abdul Muttalib, disebutlah Sofiyah, disebutlah Fatimah. Beliau sudah melaksanakan perintah ini dengan pelaksanaan yang sempurna. Dan pelaksanaannya ya secara umum ya secara khusus. Secara umum terungkap dari perkataan ya ma'syara Quraisy. Hei golongan Quraisy, karena golongan Quraisy secara umum adalah kerabat. Lalu ditekankan dengan menyebut nama secara khusus, hei Abbas bin Abdul Muttalib, hei Sofia, hei Fatimah. Selain itu, coba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jujur, fair, terbuka. Beliau menyatakan bahwa beliau la yunji ahada min adil min adzabillah bi ayyi wasilatin. Bahwa beliau tidak bisa menyelamatkan seorang pun dari murka dan azab Allah dengan cara bagaimanapun, tidak bisa. Kalau orang lain itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, enggak bisa diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Berbeda kan dengan sebagian orang yang menyatakan, sudah ente ane jamin deh masuk surga. Asal begini, begini, begini. Begini-begini itu bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Nabi tidak begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari murka dan azab Allah. Kepada Fatimah, kamu boleh minta apapun kepada saya dari dunia ini, harta silakan, minta. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah bila kamu durhaka. Fair Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka, jujur bahwa betul-betul beliau tidak bisa menyelamatkan siapapun kalau orang itu durhaka. Ya. Nah, yang bisa menyelamatkan kerabatnya dari murka dan azab Allah hanyalah keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba mereka kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Syekh Al-Utsaimin selanjutnya, wa idza kana al-qurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam la yughni 'anil qaribi syai'a dalla dzalika 'ala man ittawassuli bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam li anna jahan nabi sallallahu alaihi wasallam la yantafi'u bihi illa an-nabi wa li hadza kana ashahul qaul qaulai ahli al-'ilm tahrim at-tawassul bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedekatan seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kerabat tersebut dari murka dan azab Allah, hanya karena kekerabatan, hanya karena merasa turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyelamatkan, maka itu menjadi dalil tentang terlarangnya tawasul kepada kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kedudukan Nabi tidak ada manfaatnya kecuali hanya bagi diri beliau sendiri. Oleh karena itu pendapat yang terbenar di antara dua pendapat ahli ilmu tentang boleh enggak tawasul kepada jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama ada yang bolehkan, sebagian lagi ada yang mengharamkan. Syaikhul Utsaimin menyatakan yang lebih benarlah yang mengharamkannya. Karena apa? Karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat bagi orang lain kecuali hanya untuk diri beliau sendiri. Berdasarkan nih Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berteriak dengan suara lantang di hadapan umum, terdengar oleh banyak orang, sehingga diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar kisah ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ayat wa andzir asyiratakal aqrabin, berikan peringatan olehmu kepada keluargamu yang terdekat, Nabi langsung berdiri di hadapan umum berteriak, wahai golongan Quraisy, karena umumnya golongan Quraisy adalah kerabatnya, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari murka dan azab Allah. Wahai Sofiyah, aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari murka dan azab Allah sedikit pun. Wahai Fatimah, minta kepadaku apa saja yang kamu kehendaki dari hartaku, tapi aku tidak bisa menyelamatkan diri kamu dari murka dan azab Allah sedikit pun. Apabila durhaka, apabila menyimpang. Berdasarkan hal itu yang harus dilihat bila kita mau mengikuti orang adalah bukan turunan siapa, tapi lihat ajarannya sesuai enggak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Kalau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ajarannya banyak menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaur antara iman dengan kufur, antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, walaupun umpamanya secara real nyata dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jaminan keselamatan atas mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kepada Abbas bin Abdul Muttalib, kepada Sofiyah, dan kepada kerabat-kerabatnya yang oleh Nabi secara gamblang disebut namanya. Inilah salah satu di antara hikmah Allah kenapa di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dibiarkan mati dalam keadaan musyrik. Contohnya seperti siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Siapa pamannya? Abu Talib. Mati dalam keadaan musyrik. Contohnya lagi siapa? Ayah bundanya, Abdullah dengan Fatimah, mati juga dalam keadaan musyrik. Aminah. Tadi saya ngomong so. Fatimah Affan. Diralat. Abdullah dan Aminah, bukan Fatimah. Kalau Fatimah ahli surga putrinya ya. Abdullah dan Aminah. Syukron, kalau saya keceletot lidah langsung tegur, jangan nanti di belakang. Sebab saya kan ngomongnya di muka umum. Kalau umpamanya ditegurnya nanti di belakang, nanti gak sempat diralat gitu ya, itu bahaya. Langsung tegur, keceletot lidah tadi. Dina hatimah Aminah, keluar lidah Fatimah. Dan itu fatal banget. Afwan dan syukron atas teguran. Aminah dengan ayahandanya Abdullah mati dalam keadaan musyrik dan menjadi ahli neraka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menangis Pernah berdoa kepada Allah memintakan ampun untuk mereka, tapi Allah tidak mengabulkannya. Lalu Nabi selesai minta izin kepada Allah untuk menziarahi makam ibunya, diizinkan, dibolehkan. Padahal itu ayah bundanya Nabi SAW. Abu Thalib itu paman Nabi yang besar jasanya kepada Nabi dan dakwah yang beliau lakukan. Tapi dibiarkan mati dalam keadaan musyrik. Dan menjadi penghuni neraka. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa menjadi turunan Nabi SAW tidak menjadi jaminan selamatnya orang itu dari murka dan azab Allah. Satu-satunya yang menjadi jaminanlah keimanan orang itu kepada Nabi SAW dan ittiba orang itu kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Inilah penjelasan beberapa nas ayat dan hadis tentang masalah ini, dan bab ini kita anggap selesai, sehingga insyaallah pada hari Jumat yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang baru yang berikutnya. Dan uraian dari saya sore hari ini cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan seperti umumnya hari Jumat, khusus ditujukan bagi para pendengar Radio Roja melalui studio Cilengsi. Bagi para pendengar Radio Roja Bandung, jangan menelepon atau SMS ke nomor Bandung ya, tapi langsung SMS ke nomor Radio Roja Cilengsi yang nanti insya Allah oleh Akhi Fawas sebagai pembawa acara ini akan kembali dibacakan nomor SMS dan nomor telepon. Silakan Akhi Fawas di studio Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Ya, diulang Pak Was kurang jelas. Imam. Taib, Pak siapa Joharudin di Palembang? Barakallahu fik. Semoga Allah selalu melimpahkan taufik hidayah kepada Bapak sekeluarga untuk selalu mengikuti dakwah sunnah ini. Demikian juga seluruh pendengar Roja yang lainnya. Iya, tidak diragukan lagi seusai kita sholat fardu, disunnahkan untuk membaca wirid yang disyariatkan. Dan ini termasuk zikir yang muqayyad, baik lafadznya, jumlahnya, juga caranya. Yang dimaksud dengan muqayyad artinya terikat, terbatasi. Lafadz-lafadznya tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang, apalagi kita rubah. Juga jumlahnya dan juga caranya. Kalau yang muqayyad ini kita rubah, kita tambah atau kita kurang, berarti kita sudah merubah apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita. Di antara apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wirid ba'da salat adalah, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengomando para sahabatnya untuk berwirid secara berjamaah, dikomando oleh beliau lalu diikuti oleh semua secara bersamaan, kur satu suara, tidak. Tapi beliau berwirid dan para sahabat pun berwirid masing-masing tanpa saling mengganggu dan dengan lafadz wirid yang tentu saja para sahabat mendapat wirid tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salat, wiridlah seperti wiridnya Nabi dan para sahabat, yaitu dengan wirid masing-masing tanpa dikomando oleh sang imam yang waktu itu imamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam wirid, makmum wirid, masing-masing tanpa dikomando dan tidak harus bersamaan, berbarengan. Kedua, apabila di akhir wirid imam atau kita mau berdoa, silakan berdoa. Dan kata al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, berdoa ba'da sholat fardu termasuk doa yang mustajab, yang insya Allah sangat besar kemungkinannya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, manfaatkan berdoa seusai sholat fardu. Akan tetapi Nabi SAW pun tidak mengomando doa ini yang kemudian diaminkan oleh para sahabatnya. Tapi Nabi berdoa dan para sahabat pun berdoa untuk dirinya masing-masing. Masing-masing berdoa dengan isi doa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan itulah yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Nabi tidak mengomando untuk berdoa kemudian diaminkan oleh para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diriwayatkan walaupun hanya satu kali, baik Nabi dan para sahabat mengangkat tangan mereka ketika berdoa ba'da sholat fardu. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh pahala mengikuti sunnah Nabi seusai sholat fardu, lakukan wirid masing-masing tanpa berjamaah, lakukan berdoa masing-masing tanpa berjamaah, dan lakukan berdoa tanpa mengangkat kedua tangan. Timbul pertanyaan, bukankah mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk salah satu yang juga disyariatkan dan termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa? Dijawab, iya. Sampai disebutkan Allah merasa malu apabila ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya lalu oleh Allah ditolak, tidak dikabulkan. Allah malu. Menunjukkan kalau seseorang berdoa dengan mengangkat kedua tangan, besar kemungkinan Allah akan mengabulkannya. Kalau tidak dikabulkan, Allah malu. Tapi ternyata Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu, juga para sahabatnya. Timbul pertanyaan, apakah Nabi dan para sahabat lupa mengangkat tangan? Mustahil lupa, masa tiap hari lupa? Ribuan orang para sahabat juga masa terus-terusan lupa, padahal ingatan mereka sangat kuat, sedangkan ingatan kita sangat lemah. Kita lupa, kita ingat, mereka lupa. Ini mustahil. Bukan karena lupa. Kedua, apakah Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan itu karena tidak tertarik dengan keutamaan mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat? Juga mustahil. Nabi dan para sahabat orang yang paling rakus dan serakah terhadap kebaikan, terhadap pahala, terhadap rahmat, terhadap ampunan, terhadap dikabulkannya doa. Rakus dan serakah kepada hal itu bagus. Yang jelek rakus dan serakah kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan, kepada popularitas, itu buruk. Nah, oleh karena itu Nabi dan para sahabat tidak mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat, bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik. Lalu karena apa tuh? Karena demikianlah sunnah Nabi berdasarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi SAW melakukan begitu, lakukan seperti itu. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, kalau kita ingin memperoleh pahala sunnah ba'da sholat, lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, wirid seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW lafad-lafadnya. Kedua, lakukan wirid itu masing-masing tanpa dikomando oleh imamnya secara berjamaah. Yang ketiga, silakan berdoa juga masing-masing tanpa dikomando oleh imamnya. Dan yang keempat, lakukan berdoa tanpa mengangkat kedua tangan. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Iya. Kebetulan ini bagaimana status Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, apakah dia mukjizat atau bagaimana? Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Pak siapa? Assalamualaikum. Iya. Iya bisa Pak siapa tadi Pak Was? Iya, Pak Lalu Sajin di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Barokallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ajaran Nabi siapa yang diikuti sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja ajaran Nabi terakhir, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam, yang masih ada meninggalkan beberapa ajaran asli walaupun sering dicampur dengan pemikiran manusia sebagiannya. Oleh karena itu di kalangan para pendeta Nasoro saat itu, ya, ada pendeta-pendeta Nasoro yang soleh, yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini apa yang diterangkan dalam kitab Injil mereka, yang salah satunya di akhir zaman nanti akan muncul nabi penutup namanya Ahmad atau Muhammad dengan ciri-ciri demikian, demikian, dan demikian. Dan ketika muncul Nabi Muhammad SAW dengan ciri persis seperti yang dijelaskan dalam kitab Taurat, ya, maka mereka pun langsung beriman. Seperti apa yang dialami oleh Waraqah bin Naufal, salah satu pendeta Nasoro yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan ketika Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, langsung oleh Khadijah dibawa ke Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal menyatakan keimanannya sampai bertekad, seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu dari negeri ini, pasti aku akan menjadi pembelamu. Itulah ajaran yang benar. Oleh karena itulah, maka ajaran yang wajib diikuti sebelum diutusnya Nabi SAW adalah ajaran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang mengajak hanya beribadah kepada Allah dan melarang berbuat syirik. Adapun ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah, dia meninggal dalam keadaan menganut agama orang Quraisy pada umumnya, yaitu menyembah kepada berhala, kepada patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah saat itu, dan mati dalam keadaan demikian seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itulah, maka Nabi selesai menyatakan ayahandanya dan juga ibundanya mati dalam keadaan musyrik dan menjadi penghuni neraka, dan ini yang membuat beliau sedih dan menangis dan memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, tapi ditolak dan dilarang oleh Allah. Lalu beliau meminta izin untuk menziarahi kuburan orang tuanya, lalu diizinkan. Walhasil ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikuti agama nenek moyang bangsa Quraisy penyembah berhala dan mati dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jawabannya. Tidak ada bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Salat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan juga kepada Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fik. Adzan adalah amalan yang disyariatkan oleh ajaran Islam sebagai panggilan untuk melakukan sholat. Makanya salah satu isi dari lafaz adzan adalah hayya 'alas shalah. Ya. Dan itulah syariat di dalam ajaran Islam tentang masalah adzan. Ketika amalan yang disyariatkan di satu momen seperti mau sholat ini diterapkan di bukan peruntukannya, bukan pada momennya, seperti adzan umpamanya ketika hujan besar, seperti adzan umpamanya ketika menguburkan jenazah seorang muslim di kuburan, seperti adzan ketika menghantar para jamaah haji ketika akan berangkat haji, atau adzan mengantar para mujahidin ke medan perang, maka inilah yang oleh para ulama disebut dengan sebutan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah adalah kebid'ahan yang berupa mengamalkan amalan yang asalnya amalan itu disyariatkan, tapi dilakukan bukan pada tempatnya atau bukan pada waktunya. Inilah yang disebut dengan ibadah atau dengan bid'ah idhafiyah. Kalau ibadah, kalau bid'ah hakikiyah adalah kebid'ahan yang sama sekali tidak ada asalnya dalam syariat sama sekali. Tapi kalau bid'ah idhafiyah ada asalnya dari syariat, tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Salah satu contohnya adalah adzan. Adzan hukum asalnya disyariatkan. Sebagian ulama menyatakan wajib adzan ketika tiba waktu untuk sholat. Sebagian ulama lagi menyatakan fardu kifayah. Sebagian lagi ada yang menyatakan sunnah mu'akkadah. Itu urusan masalah fikihnya. Tapi adzan itu sendiri disyariatkan. Nah, tapi hanya untuk sholat. Ketika adzan ini dikumandangkan bukan untuk sholat, maka terjeruslah ke dalam bid'ah. Kenapa? Karena menetapkan amalan pada waktu yang tidak disyariatkan. Dan itu tetap terkena dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Adzan ada contohnya tapi dilakukan bukan pada waktunya, tidak dicontohkan, maka itu tertolak, tidak akan diterima, tidak akan dipahalai. Timbul pertanyaan, apakah hanya ditolak dan tidak dipahalai saja? Ternyata tidak. Selain ditolak dan tidak dipahalai, juga terancam dengan azab. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 63, Allah menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu takut bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Ada dua ancaman bagi orang yang ketika mengamalkan agama ini menyimpang dari tata cara pelaksanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia melaksanakan agama, melaksanakan Quran dan Sunnah, tapi cara-cara melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Pertama kan ditolak tadi. Kedua, ada dua ancaman. Pertama fitnah di dunia, kedua azab yang pedih di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan fitnah di dunia, kata Abu Bakar As-Siddiq Az-Zayl, yaitu kesesatan. Allah akan menyesatkan orang itu karena kebidahan yang dilakukannya. Allah akan sesatkan orang itu di aspek-aspek lainnya, di luar aspek dari kebidahan yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, sekali orang berbuat kebidahan, dia akan merembet kepada kebidahan di bidang-bidang lainnya, di luar kebidahan yang sedang dilakukannya, maka di bidang-bidang lainnya pun dia akan mudah terjerumus ke dalam penyimpangan dari tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, walaupun itu bid'ahnya bid'ah idhofiyah, maka tetap itu terlarang dan terkena dengan keumuman ayat dalam surah An-Nur yang barusan dan keumuman hadis dari Aisyah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Demikian Pak Yusuf di Gorontalo, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Ada acara pernikahan, selalu dibacakan tawassul dari lafaz ilahi tawassalna bi jaddi Muhammadin. Bagaimana hukumnya dan bagaimana hukum untuk menghadiri dari pernikahan atau acara pernikahan tersebut? Iya, penanya yang di Majalang Kak barusan, barakallahu fik. Semoga Allah tetap melimpahkan keistiqamahan di atas sunnah kepada kita semuanya. Tadi dijelaskan tawassul kepada jah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang lebih kuat adalah terlarang, semacam menyatakan tawassalna bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jah itu artinya kedudukan. Kenapa? Sebagai bukti tidak pernah ini dilakukan oleh seorang pun sahabat, seorang pun ulama tabi'in, dan ulama-ulama ahlu sunnah setelahnya. Seandainya itu dibolehkan dan bagus, pasti para sahabat jauh lebih dahulu melakukannya daripada kita. Karena mereka lebih tahu dan lebih sangat bersemangat untuk meraih segala macam kebaikan. Kalau ini kebaikan, pasti mereka lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Adapun tawassul yang dibolehkan secara syar'i hanyalah tawassul kepada tiga hal. Hal pertama adalah tawassul kepada al-asma'ul husna. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, silakan kamu berdoa dengan Asmaul Husna itu, dengan mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Wahab, urzukni, wahai Allah yang yang Maha Pemberi rizki, Maha Pemberi, Maha Rahman, Maha Rahim, beri saya rizki. Itu boleh dan disyariatkan. Kedua, bertawassul kepada amal soleh kita masing-masing. Dan ini didalili dengan ayat dan hadis yang sahih. Adapun ayat diantaranya surah Ali Imran mulai 191 ayat 193 menyatakan Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru kepada kami untuk iman. Imanlah kalian kepada Allah, maka kami pun beriman. Ya Allah, maka dengan keimanan kami itu ampuni dosa-dosa kami. Tawassul kepada iman kita sendiri. Dibolehkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam dua kitab suhunya tentang tiga orang yang berteduh di lubang sebuah gua karena hujan, lalu longsor dan pintu guanya tertutup oleh batu besar yang tidak bisa digeser. Mereka enggak bisa keluar, lalu tiga-tiganya berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada amal soleh mereka masing-masing dan dikabulkan sehingga mereka bisa keluar. Jadi boleh kita bertawassul kepada amal soleh kita. Umpamanya suatu malam kita tahajud, rasanya khusyuk, ikhlas, enak, sampai tenang, tenteram, menangis, mencucurkan air mata, begitu ya. Dan seusai sholat itu terasa benar efeknya. Kita semangat ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudhu, sholat qobla subuh, waktu subuhnya juga terasa bergetar hati ini. Terus kita umpamanya berzikir ba'da sholat sampai matahari terbit, kemudian beberapa saat setelah matahari terbit lalu sholat dua rakaat gitu ya, sholat syuruk atau isyrok, lalu pulang, aduh semangat ibadah itu masih menggebu, ambil Quran, baca Al-Quran dan seterusnya, merasa itu amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah. Boleh kita berdoa, ya Allah, seandainya tahajud saya tadi malam sebagai amal soleh yang engkau terima di sisimu ya Allah, maka dengan tahajud tersebut berilah saya rizki. Dengan amal soleh saya tadi berilah saya jodoh. Itu dibolehkan. Tawassul kepada amal soleh kita sendiri. Ketiga, tawassul kepada orang yang masih hidup. Ada orang kelihatannya soleh, taqarrub kepada Allah, akhlaknya mulia gitu ya, kelihatannya doanya makbul. Lalu kita minta, tolong doakan saya agar saya cepat dapat jodoh. Tolong doakan saya agar saya terlepas dari kesulitan ini. Itu tawassul kepada orang yang masih hidup dan itu pun dibolehkan. Selain tawassul kepada ketiga ini, maka para ulama melarang tawassul kepada yang lain-lainnya, termasuk kepada jah Nabi SAW. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Tawas. Alhamdulillah dan aminah, kami sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Jadi kalau masih memegang ajaran Tauhid yang diperolehkan sebelumnya, mengapa Ustaz menyebutnya musyrik? Dan ada satu syubhat lagi yang disampaikan oleh pendengar yang lain, bahwasanya di antara hal yang bermanfaat untuk masjid adalah dengan doa anaknya. Lalu mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa untuk kebaikan dari orang tuanya tidak bermanfaat, menjadikan orang tuanya menjadi tidak masuk neraka? Iya. Barakallahu fiik kepada dua penanya tadi, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama, bahwa ibunda dan ayahanda Nabi SAW mengikuti agama nenek moyangnya bukan berarti mengikuti agama Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Agama yang harus diikuti sebelum Nabi diutus adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan itu agamanya Islam. Sebagaimana ayat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Isa untuk menyatakan innani minal muslimin, bahwa aku termasuk orang muslim. Oleh karena itulah maka seluruh agama yang diturunkan kepada para nabi seluruhnya Islam, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun sebutan Nasoro itu karena nisbat kepada tempat lahirnya agama Nasoro, yaitu Nazaret, atau sebutan Kristen dinisbatkan kepada Kristus, sebuah ajaran yang dinisbatkan kepada ajaran Nabi Isa tetapi yang sudah banyak dicampur dan dirubah oleh orang-orang setelahnya sehingga menyimpang dari keasliannya. Oleh karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi, orang-orang yang masih memiliki jiwa yang hanif, masih punya kecenderungan kepada kebenaran, mereka masih mengikuti ajaran dari Injil yang ada dalam tangan para pendeta mereka. Dan ajaran Injil tersebut sangat-sangat-sangat melarang penyembahan terhadap patung berhala dan visualisasi dari nenek-nenek moyang mereka berupa patung tadi. Nah, Aminah dan Abdullah itu bukan mengikuti ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, tapi mengikuti agama nenek moyang mereka menyembah kepada berhala. Agama kaum Quraisy, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lainnya, itu sebuah agama yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabiullah Isa, menyimpang dari orang-orang dari kitab Injil yang ada di kalangan pendeta-pendeta saat itu. Oleh karena itu mereka disebut musyrikin Quraisy dan bukan Nasrani, bukan pengikut Nabi Isa, karena agama yang mereka ikuti bukan agama yang disebarkan, diturunkan kepada Nabi Isa, bukan mengikuti Injil yang ada di kalangan pendeta-pendeta mereka pada saat itu, pendeta-pendeta kaum Nasrani saat itu. Tidak, mereka adalah ajaran tersendiri yang sudah menyimpang jauh dan termasuk paganisme, faham penyembahan terhadap patung-patung sebagai visualisasi dari nenek moyang mereka Lata dan Uzza yang dianggap orang soleh, lalu dibuat patungnya, lama-lama kemudian disembah. Dan itu bukanlah ajaran agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Makanya orang yang mati dalam keadaan seperti itu, mereka musyrik. Seperti yang dialami oleh ibunda, ayahanda Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib pamannya. Makanya mereka dikatakan sebagai orang musyrik, mati dalam keadaan musyrik dan menjadi ahli neraka, sebagaimana yang dikabarkan hal itu oleh Rasul SAW. Ini yang pertama. Jadi agama nenek moyang kaum Quraisy bukanlah agama yang selaras dengan ajaran yang disebarkan oleh Nabi Isa. Kedua, bukankah doa anak yang soleh bisa bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal? Benar, dengan catatan orang tuanya sama-sama muslim. Adapun kalau orang tuanya non muslim, agamanya bukan Islam, apalagi musyrik, penyembah berhala, maka tidak ada yang bisa bermanfaat dari amal yang dilakukan anaknya bagi orang tuanya sedikit pun. Termasuk Nabi Muhammad SAW memintakan ampun untuk orang tuanya ditolak, memintakan ampun untuk pamannya ditolak, karena mereka musyrik. Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran, makana lin nabi sallallahu walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu abaahum, sekalipun orang-orang musyrik itu bapak-bapak mereka, ya, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka. Sedikit pun tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun doa anak, amalan anak soleh bermanfaat bagi orang tuanya, tapi kalau orang tuanya di luar berkeyakinan agama Islam, bukan Muslim, sebagai musyrikin, sebagai Nasoro, sebagai Yahudi, sebagai Buddha, sebagai Hindu, maka amal soleh dan doa anak tidak ada manfaatnya. Dan si anak dilarang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Dilarang. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun dilarang untuk memintakan ampunan kepada orang tuanya dan pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Adapun kalau orang tuanya masih hidup, lalu orang tuanya masih kafir atau musyrik, boleh dan harus setiap anak mendoakan kedua orang tuanya, tapi isi doanya memintakan hidayah untuk mereka dan bukan memintakan ampun dan rahmat. Sebab memintakan ampun dan rahmat bagi orang kafir dan orang musyrik terlarang, baik ketika hidup ataupun setelah mati. Adapun memintakan hidayah bagi orang tua atau bagi siapapun yang masih hidup, maka itu tetap dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Faus, barangkali ini terakhir ya. Assalamualaikum. Kami akan kembali mempersiapkan untuk anda yang akan bertanya melalui telepon 0113 tentunya akan berharap supaya pertanyaan anda dengan tema pembahasan yang kita sampaikan sore hari ini. Kita bersama kembali. Assalamualaikum. Dari Kuningan di Kemayang. Di Kuningan di Kemayang. Mengenai ada tadi tentang bahwa itu boleh dilakukan oleh sementara sampaikan keterangan itu ada satu balik biasa di itu kan sebenarnya itu boleh sudah masuk biasanya itu buat waktu kalau balik naikkan itu kemudian lagi kalau sudah terjadi hukumnya dan lagi kalau dipakai Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Pertama tentang mengadzankan bayi. Yang kedua kurang terdengar apa, Fawas? Iya. Barakallahu fik ibu yang barusan bertanya. Pertama, bagaimana mengadzankan bayi yang baru lahir? Tadi sebutkan adzan hanya untuk sholat. Kalau diterapkan di luar untuk sholat, maka tadi disebut bid'ah idhofiyah. Bukankah ada hadis yang menyuruh mengadzankan bayi? Taib. Pertama, tentang hukum mengadzankan bayi yang baru lahir diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mensunnahkan, ada yang tidak mensunnahkan. Dan perbedaan mereka didasarkan pada perbedaan mensohihkan hadis tentang hal tersebut, bahwa Nabi SAW mengadzankan Hasan dan Husain. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, cetakan-cetakan yang lama, ketika menjelaskan masalah hadis mengadzankan bayi ini, beliau menyatakan Hasan insyaallah. Pakai insyaallah. Dan Hasan termasuk derajat hadis yang makbul dan ma'mul di kalangan para ulama. Makbul itu diterima, ma'mul itu diamalkan. Jadi sebagian ulama ada yang menghasankan sehingga menerapkan ini. Tapi sebagian ulama lain mendhaifkan hadis ini. Dan ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah pun meralat setelah meninjau ulang tentang takhrij hadis ini, beliau berkesimpulan mendhaifkan hadis tersebut. Karena dhaif tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena mengadzankan bayi adalah tasyri'. Tasyri' itu menetapkan syariat adzan bagi bayi. Dan tasyri' harus berdasarkan nas ayat atau hadis yang sahih. Selama tidak ada ayat atau hadis yang sahih, dianggap tidak ada syariat. Dan karena hadis tadi dhaif, maka tidak ada syariat mengadzankan bayi yang baru lahir. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau toh benar ada azan untuk bayi, maka itu karena adanya ketetapan nas hadis. Maka dibolehkan kalau memang ada nasnya. Dan nas yang tadi diikhtilafkan antara sahih dan dhaifnya di kalangan para ulama. Adapun azan di kuburan, azan ketika mengantar orang yang mau melaksanakan ibadah haji, azan ketika orang mau berperang, itu sedikit pun tidak ada nas keterangan dari hadis walaupun yang dhaif. Apalagi yang sahih, ya. Karena tidak adanya hadis yang menetapkan syariat azan di kuburan, syariat azan ketika mau memberangkatkan jamaah haji, maka tidak boleh itu diamalkan. Berbeda kasusnya dengan mengadzankan bayi, karena itu ada nas hadisnya. Kalau hadis itu sahih atau minimal hasan, boleh diamalkan. Apalagi kalau sahih, tapi kalau dhaif maka tidak boleh. Ya. Adapun adzan di kuburan tadi, maka sama sekali tidak ada dalil hadis yang membolehkan atau mensyariatkan hal tersebut. Itu yang pertama ibu yang bertanya tadi. Ya. Yang kedua, bagaimana hukum menindik ya kalau enggak salah. Anting. Iya, wallahu alam bisawab, ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 yang menyatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ada banyak riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Ibnu Mas'ud, bahwa yang dimaksud dengan perhiasan-perhiasan yang tidak boleh dinampakkan diantaranya lah anting, kalung, dan gelang serta khal-khal, apa bahasa kitanya khal-khal, gelang yang suka dipakai di kaki gitu ya. Itu adalah perhiasan-perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Kalau itu tidak boleh ditampakkan, maka tempat dipakainya perhiasan itu juga tidak boleh ditampakkan. Anting umpat telinganya wanita enggak boleh ditampakkan. Kalung umpamanya lehernya enggak boleh ditampakkan. Gelang umpamanya tangannya, kakinya tidak boleh ditampakkan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Abdullah bin Mas'ud menyatakan yang biasa nampak itu pakaian, karena pakaianlah perhiasan. Sebagaimana firman Allah, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian adalah perhiasan. Makanya perhiasan yang biasa nampak, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah pakaian, adalah perhiasan yang biasa nampak, adalah perhiasan yang tidak mungkin disembunyikannya. Itu pakaian itu sendiri. Itu makna pertama. Kedua, illa ma dhahara minha, maknanya adalah perhiasan yang tidak sengaja terbuka. Baik ketika tersingkap karena tertiup angin, karena naik tangga, naik kendaraan, tidak sengaja tersingkap, maka itu tidak dosa. Penafsiran para ulama terhadap ayat ini mengisyaratkan bahwa pada zaman dahulu, termasuk di zaman turunnya ayat ini, para wanita terbiasa memakai kalung, gelang, dan juga anting. Dan itu mengisyaratkan dibolehkannya hal tersebut. Karena apa? Karena para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud menyatakan perhiasan yang tidak boleh ditampakkan itu adalah salah satunya adalah anting. Menunjukkan para wanita saat itu memakai anting dan